Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ نستمر إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab ta'ni fil ansab. Bab mencela nasab. Barakallahu fikum. Iya. Ini merupakan perkara yang tercela. Barakallahu fikum. Baik. Karena barakallahu fikum, di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang mulia tidak hanya dilihat dari sisi nasabnya, tetapi yang paling inti seseorang itu baru dia dianggap mulia, dianggap agung, kalau dia memiliki at-taqwa. Iya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Barakallahu fikum. Ya. Allah tidak memandang apakah dia adalah orang yang kastanya rendah atau gak punya nasab. Selama dia adalah orang yang taat kepada Allah, dekat dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadau bihil akharu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dengan kitab sucinya Al-Quran beberapa kaum, dan akan merendahkan mereka, barakallahu fikum, yang lain juga dengan kitab ini. Barang siapa yang mengamalkan kandungan Al-Quran, maka dia akan mulia di sisi Allah. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia rendah di mata Allah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, tindakan mencela nasab ini sangat dikecam di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk melecehkan atau merendahkan orang lain. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum menunjukkan Islam adalah agama yang barakallahu fikum menghargai yang namanya apa? HAM. Hak asasi manusia sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan syariat Allah. Iya, barakallahu fikum. Naam. Yang namanya HAM, barakallahu fikum, memang ada iktibar padanya. Hak asasi manusia, barakallahu fikum, memang iya dijunjung tinggi. Namun barakallahu fikum, dengan koridor syariat. Iya. Jadi HAM itu tidak bisa dibiarkan bebas. Barakallahu fikum, iya. Tayyib. HAM tidak bisa dipahami dengan semua orang bebas untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak, tetapi HAM diberikan sesuai dengan porsinya barakallahu fikum, sehingga tidak disalahgunakan. Iya, barakallahu fikum. Bukan HAM ala orang-orang barat atau PBB, barakallahu fikum, iya. Tapi HAM yang sesuai dengan karedar syariat. Seperti barakallahu fikum menghargai nasab orang lain. Iya, barakallahu fikum. Walaupun dia berasal dari barakallahu fikum mungkin, iya, tayyib, orang yang dianggap tidak memiliki nasab. Tapi kalau dia barakallahu fikum adalah orang yang saleh, orang yang baik, maka di dalam Islam itu dihargai. Barakallahu fikum. Tayyib. Banyak beberapa riwayat barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengecam yang namanya tindakan mencela nasab. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu barakallahu fikum memiliki banyak model, banyak bentuk. Iya. Barakallahu fikum. Bisa langsung kepada marganya atau orang kampung halamannya, barakallahu fikum, ya, atau nama orang tuanya, itu sudah masuk dalam kategori mencelah nasab, gitu ya, barakallahu. Misal, barakallahu fikum, dia mencelah, iya, orang barakallahu fikum misalnya dari daerah A, gitu ya, orang daerah A itu jelek semuanya. Iya, jahat semuanya. Itu kampungnya bandit semua. Bisa. Barakallahu fikum, iya. Baik. Atau mencela suku. Barakallahu fikum, banyak. Iya. Dan itu dilarang di dalam Islam, barakallahu fikum. Baik. Sebelum mereka memunculkan yang namanya istilah apa? Sara. Gitu ya. Isu sara, menyudutkan seseorang, barakallahu fikum, melecehkan seseorang, menghina seseorang gara-gara apa? Sara. Apa itu sara? Hah? Golongan, iya, suku, S, A, agama, R, ras. Ah, satu lagi apa? Suku, agama, ras, satu lagi apa? Sara. Ada yang tahu? Suku, agama, ras, satu lagi apa, Ivan? Ah? Hah? Au ah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, satu lagi lupa saya. Iya. Itu biasanya barakallahu fikum dijadikan sebagian pihak untuk melecehkan orang lain. Sukunya ini, iya, dihina, barakallahu fikum. Agamanya ini, gitu ya, barakallahu fikum. Rasnya ini, barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Asim. Telah mengabarkan kepada kami Abu Asim. Abu Asim siapa namanya? Ahmad Padang. Taib Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, barakallahu fikum. Abu Asim An-Nabil. Siapa yang memberikan beliau gelar An-Nabil ini? Fauzan Semarang. Siapa? Siapa? Imam? Siapa katanya? Imam Malik. Lah. Siapa yang memberikan dia gelar An-Nabil? Abu Salamah. Wallahu a'lam. Mana lagi nih orang lama? Ibrahim. Mana lagi orang lama? Mana Dindika? Yusuf. Mana Abdullah Fawas? Pak Wujud. Siapa Fawas? Wallahu a'lam. Mana Jamal? Jamal. Mal? Hmm? Siapa Allah, lepas tahur insyaAllah. Amar, Amar Zaki. Siapa? Imam Malik. Bukan. Imam Malik. Nah. Mana lagi nih di tiga? Ah, ada ikhwanna, mana ikhwanna? Mana Isa? Isa bin Ma'ruf. Mana dia? Surabaya. Baik. Ada yang tahu? Angkat tangan. Yusuf Izzuddin. Ka'annahu ya'rif. Siapa, Mat? Ibnu Jurayj. Ahsanta. Barakallahu fikum. Iya. Ibnu Jurayj yang memberikan gelar tersebut kepada beliau. Kenapa Adi? Kenapa dia dijuluki dengan An-Nabil? Adi Fauzi. Kenapa? Kenapa? Terus? Iya, gara-gara masalah gajah. Barakallahu fikum. Jadi ketika majelis, barakallahu fikum, iya, tiba-tiba ada pameran gajah. Sehingga semua thalabah itu semburat. Iya, mereka belum pernah melihat gajah. Iya. Cuman mungkin dengar namanya saja, ada hewan yang namanya fil, gajah. Punya belalai yang panjang dan hidung yang panjang. Pada penasaran, semburat semuanya lari lihat gajah. Gurunya memaklumi, gitu ya. Wis, gitu ya. Murid ini enggak pernah lihat gajah. Tinggal satu orang, yaitu Abu Asim. Heran gurunya. Kamu kenapa enggak ikut teman-teman yang lain lihat gajah? Maka beliau mengatakan, "Ya Syekh, saya datang ke sini untuk belajar ilmu, bukan untuk melihat gajah." Maka beliau mengatakan, "Fa anta an-nabil." Berarti kamu ini murid yang cerdas. Iya, murid yang pintar, barakallahu fikum. Iya, baik. Demikian barakallahu fikum seorang talibul ilm. Iya. Dia harus memiliki sifat sabat, kokoh, tidak terpengaruh dengan keadaan teman-temannya. Iya, tidak terbawa dengan keadaan teman-temannya. Liburan sudah diumumkan. Gitu ya. Teman-teman yang lain sibuk ngobrolin masalah liburan. Sudah punya agenda masing-masing. Iya. Sudah ngepak barang masing-masing. Barakallahu fikum. Sudah pesen tiket masing-masing. Masya Allah. Iya. Dalam jangka waktu beberapa minggu ini. Iya. Trading topiknya masalah apa? Liburan. Iya. Ribut semua masalah liburan. Barakallahu fikum. Iya. Ini talib yang barakallahu fikum gampang terbawa oleh suasana yang tidak kondusif. Suasana yang tidak mendukung kegiatan belajar dia. Tidak bagus. Iya. Seorang talib yang barakallahu fikum nabil seperti Abu Asim, dia akan terus konsentrasi dalam belajar. Iya. Temannya sibuk ngepak-ngepak barang, dia masih sibuk murojaah, baca-baca, tulis-tulis, persiapan, hafalan. Barakallahu fikum. Iya. Temannya sibuk beli oleh-oleh, barakallahu fikum. Dia masih nyantai gitu ya, sibuk dengan pelajarannya. Hai, barakallahu fikum. Akhirnya temannya bingung, kamu pulang enggak sih? Pulang. Kok kayaknya nyantai saja? Nyantai saja, ngapain repot-repot? Iya. Pulang kan tinggal pulang. Barakallahu fikum. Dai. Iya, fa anta an-nabil. Ikhwan ya. Itu sekedar contoh singkat. Seorang talib yang nabil seperti Abu Asim, dia tidak terpengaruh dengan kondisi teman-temannya, alam sekitarnya, barakallahu fikum. Iya, yang mengganggu konsentrasi dalam belajar. Dia terus sabat, istiqamah dalam belajar. Itu namanya santri yang nabil. Barakallahu fikum. Semoga antum semua menjadi an-nabil. Amin. Barakallahu fikum. An Ibni Ajlan. Dari Ibnu Ajlan. Muhammad Ibnu Ajlan. Al-Qurashi. Ayyid. Saduqun. Ada sesuatu yang istimewa pada Muhammad bin Ajlan ya ikhwan. Ada yang tahu? ada berita istimewa tentang beliau ini. Ebtah, beliau ini di kandungan selama 4 tahun barakallahu fikum. Iya. Antum bisa bayangkan? Di perut ibu selama 4 tahun. Iya, antum lihat enggak anak-anak yang pra MTA itu? Yang kecil-kecil itu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Supian saja mungkin hampir 4 tahun. Nah, mungkin segede itu barakallahu fikum. Iya. Kenal dia sama Supian ya. Putra saya, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Jadi sampai barakallahu fikum segitu lamanya di perut sang ibu barakallahu fikum. Sehingga kejadian yang demikian cukup banyak di kalangan para imah yang mereka itu lama di dalam kandungan. Siapa lagi contohnya Evan? Imam Malik juga lama di dalam kandungan. Barakallahu fikum ya. Baik. Dan itu sebuah fenomena barakallahu fikum kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang normalnya bayi di dalam kandungan ibu itu berapa lama, Munir? Berapa? 9 bulan 10 hari barakallahu fikum. Iya, itu normalnya barakallahu fikum. Baik. Ini sampai 4 tahun. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala barakallahu. Tidak ada masalah. Iya. Baik. Sehingga di situ barakallahu fikum terdapat faedah apa ikhwan? Ya bagi para wanita yang hamil. Iya. Kok belum melahirkan? Ya sudah jangan cemas. Iya. Sudah 1 tahun Ustaz, 12 bulan. Iya, belum keluar anaknya. Wah, sudah cemas. Gitu ikhwan ya. Baik. Maka diingatkan dengan barakallahu fikum keadaan sebagian para a'immah. Iya. Selama tidak ada yang membahayakan, barakallahu fikum sudah ditunggu saja. Barakallahu fikum ya. Karena mereka barakallahu fikum keluarnya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Yang namanya HPL, tahu HPL ya? Hari perkiraan lahir itu sekedar perkiraan saja, jangan dijadikan patokan dan harus. Iya. Barakallahu fikum. Misal kata ibidan lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, bertepatan dengan hari kelahiran Nabi katanya barakallahu fikum. 12 Rabiul Awal belum keluar anaknya. Iya, cemas. Iya. Seolah-olah HPL itu harus pas barakallahu fikum. Lah. Baik. Sekedar faedah saja. Gitu ya. Antum kan nanti bakal jadi calon bapak-bapak semuanya ini ya. Faedah ini akan berharga nanti kalau antum sudah jadi bapak-bapak barakallahu fikum. Baik. Itu apa? Untuk menenangkan istri yang cemas, biasa demikian perempuan. Iya. Kok enggak lahir-lahir Mas ya? Baik, barakallahu fikum. Sudah diingatkan cerita tentang keadaan Muhammad bin Ajlan, Imam Malik barakallahu fikum. Baik. An abihi dari ayahnya barakallahu fikum yaitu Ajlan Al-Madani la ba'sa bihi. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ada dua perangai yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku barakallahu fikum. An-niyahah wa ta'na fil ansab. Yang pertama adalah niyahah. Niyahah maknanya adalah rafu' saut bin nadbi. Rafu' saut bin nadbi bi an-nadbi bin nadb. Wa ti'dada fadailil mayyit. Wa ti'dada atau wa ta'dada fadailil mayyit barakallahu fikum, yaitu mengangkat suara dengan ratapan dan menghitung keutamaan-keutamaan dari orang yang telah meninggal barakallahu fikum. Itu namanya niyahah. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesianya namanya ratapan. Barakallahu fikum. Wa ta'na fil ansab, dan mencela nasab. Iya. Idkhalul aib fi ansabin nas, yaitu memasukkan aib dalam nasab-nasab manusia. Barakallahu fikum. Tahqiran li abaihim, untuk menghinakan bapak-bapak manusia yang lain. Wa tafdilan li abai anfusihim, dan untuk menampakkan keutamaan bapak-bapak mereka sendiri. Iya, itu namanya ta'nufin ansab. Mencela nasab orang lain dan membanggakan, barakallahu fikum, nasabnya. Al-fakhru bil ahsab. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini hadis yang hasan. Barakallahu fikum, ya. Muhammad bin Ajlan shaduq, ayahnya la ba'sa bihi. Tayyib. Ada dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeda. Dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan, barakallahu fikum, ifnani fin nasi huma bihim kufrun. Ifnani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perangai, barakallahu fikum, di tengah-tengah manusia yang keduanya ini merupakan kekufuran. Iya, dua perangai ini merupakan karakter kekufuran. At-ta'nu fin nasab wan niyahah 'alal mayyit. At-ta'nu fin nasab wan niyahah 'alal mayyit. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua meratapi mayat. Barakallahu fikum. Baik, sehingga pada keterangan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan bahwasanya perangai seperti ini akan senantiasa ada. Iya, di tengah-tengah umat Islam. Umat manusia pada umumnya, barakallahu fikum. Sedangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, itu menjelaskan terkait dengan hukumnya. Iya. Bahwasanya karakter seperti ini termasuk ke kekufuran. Kekufuran yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kufrun duna kufrin. Iya. Kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur yang tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Atau dengan istilah mereka, barakallahu fikum, kufrun asghar. Iya. Baik. Sebagaimana yang namanya syirik itu ada yang syirik besar, ada syirik kecil, demikian juga kufur itu ada yang kufur yang akbar, ada yang asghar. Itu prinsip ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang sahabi yang mengejek temannya dengan ibunya, maka Rasul langsung marah. Dan Rasul mengatakan, ayyartahu bi ummi, barusan kamu ngejek temanmu. Iya. Pakai ibunya. Inna fika tayyib khaslatul jahiliyah. Di dalam diri kamu itu ada perangainya orang jahiliyah. Barakallahu fikum, ya. Menunjukkan barakallahu fikum, mungkin pada diri seorang muslim mukmin ada perangai-perangai jahiliyah, ada perangai-perangai kekufuran. Tetapi dengan kategori yang kita sebutkan tadi, kufrun duna kufrin atau kufrun asghar. Barakallahu fikum, ya. Berbeda dengan barakallahu fikum prinsipnya orang-orang khawarij. Tayyib. Ataupun barakallahu fikum orang-orang tayyib Mu'tazilah. Ya, di mana mereka membaca nas-nas seperti ini apa adanya. Ya sudah, berarti kalau ada orang yang meratapi mayat kafir itu perempuan. Itu. Iya. Kalau ada orang yang mencela nasab orang lain, kafir itu orang. Kenapa? Rasul mengatakan, huma bihim kufrun. Iya. Sehingga label kafir di lisan mereka itu sangat mudah. Barakallahu fikum. Padahal itu menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Terkait barakallahu fikum dengan an-niyahah, ada beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan ancamannya. Di dalam riwayat Muslim sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, an-naihatu idza lam tatub, an-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamah, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Iya. Rasul mengatakan annahi'ahu annaihatu, wanita yang meratapi mayit, idza lam tatub, kalau dia belum bertobat, iya, dari tindakan itu, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, wa alaiha sirbalun min qatiran, dia akan menggunakan sirbal, jamak dari sarabil. Iya, barakallahu fikum. Artinya kamis, baju. Barakallahu fikum. Maksudnya dia akan dilumuri dengan timah yang panas, siram. Iya. Barakallahu fikum. Wa dir'un min jarab, dan dia akan menggunakan dir'un itu bagian pakaian bagian luar. Barakallahu fikum. Iya. Dan dia akan dilapisi dengan apa? Penyakit kusta. Jadi sudah badannya disiram dengan timah yang panas, ditambah lagi badannya itu penuh dengan apa? Penyakit kusta. Barakallahu. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang meratapi mayit, dan juga menunjukkan kecaman dari Islam akan tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, Rasul juga mengatakan hukumnya terhadap mereka ini di dunia. Rasul mengatakan, laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bidakwa jahiliyah. Rasul mengatakan, laisa minna, bukan bagian dari golongan kami, man daraba al-hudud, orang yang menampar pipinya, wa syaqqal juyub, dan orang yang merobek-robek kera bajunya. Juyub di sini diartikan oleh mereka dengan kera baju. Iya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Barakallahu fikum. Kalau menampar pipi, menyobek kera baju, atau menjambak rambut, itu adalah bentuk niyaha dengan perbuatan. Iya. Kalau dakwah jahiliyah itu bentuk niyaha dengan lisan. Barakallahu fikum. Iya. Ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya Allah, tayyib. Kenapa engkau timpakan malapetaka ini kepada kami? Iya. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang penuh tanggung jawab. Iya. Kenapa dia engkau begitu cepat kau ambil dari kami? Iya. Kenapa enggak si fulan saja ini, anak yang kurang ajar? Itu ya. Barakallahu fikum. Terkadang muncul. Iya. Orang tua punya anak. Yang satunya bandel, bandit, susah diatur. Yang satunya nurut, baik, perhatian sama orang tua. Ternyata yang duluan meninggal yang baik tadi. Langsung ngomong seperti itu, kadang keceplosan. Iya. Tayyib. Kenapa enggak si fulan aja, ya Allah, ini anak bikin saya pegel hatinya. Ini anak bikin saya mangkel. Cabut nyawanya. Kenapa engkau mencabut si fulan? Dia adalah anak yang baik. Itu namanya niyah. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Atau terkadang dia mengatakan, kenapa bukan aku yang engkau cabut nyawanya? Kenapa dia? Barakallahu fikum ya. Tayyib. Yang semisal dengannya barakallahu fikum itu namanya niyahah. Tayyib, dan itu bahaya. Dicela di dalam Islam, Rasul mengatakan laisa minna, orang yang seperti ini tidak masuk golongan kami. Barakallahu fikum. Kemudian nanti di akhirat iya, dia akan diazab, disiram dengan timah yang panas plus barakallahu fikum mendapatkan penyakit kusta di dalam pada tubuhnya barakallahu fikum. Wa ammal buka barakallahu fikum, adapun menangis ya beda sama niyaha, fajaiz. Adapun menangis orang yang menangisi orang yang meninggal, maka itu diperbolehkan barakallahu fikum ya. Dengan dasar barakallahu fikum dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasul ditinggal oleh putra beliau yang bernama siapa namanya? Muhammad. Siapa nama putra Rasul yang meninggal? Ibrahim. Iya, Rasul mengatakan barakallahu fikum tadma'u al-ainu. Mata itu bisa meneteskan air mata. Wa yahzanu al-qalbu. Hati itu bisa merasa sedih. Iya, barakallahu fikum. Wa ma naqulu illa ma yarda ar-rabbu. Namun kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami wahai Ibrahim dengan meninggalnya engkau sangat-sangat merasa sedih. Barakallahu fikum. Ya, maksud nangis. Kemudian sebagian sahabat belum tahu ilmunya, langsung nanya kepada Rasul. Ma hadhihi ya Rasulullah. Rasul, loh, kenapa ini? Kok nangis? Gitu ya. Barakallahu fikum. Dipikirnya enggak boleh nangis ketika ada orang yang meninggal. Menangis itu dipikirnya merupakan sesuatu yang tidak menunjukkan ketabahan hati, enggak sabar. Maka Rasul mengatakan inna hadhihi rahmah. Loh, ini yang namanya kasih sayang. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Ja'alahullah atau ja'alahallah iya ala ibadihi, yang memang Allah sudah tanamkan pada hamba-hambanya. Yarhamullah atau yarhamullah barakallahu fikum min ibadihi arruhama, dan Allah akan merahmati orang-orang di kalangan hamba-hambanya yang memiliki sikap kasih sayang. Artinya itu memang merupakan sudah tabiat manusia. Iya, kalau ada yang meninggal dari orang yang dia cintai, ya mesti sedih, nangis, wajar. Barakallahu fikum. Iya, tidak bisa dilawan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga setelah itu, sebagian para sahabat baru memahami. Iya, kalau yang namanya menangis, meneteskan air mata terhadap orang yang meninggal adalah perkara yang wajar. Yang dikecam di dalam Islam adalah dengan ratapan dan tindakan-tindakan yang bodoh. Barakallahu fikum. Terkait dengan barakallahu fikum masalah niyahah juga adalah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-annas hala al-musibah ala maratibi al-arba. An-nas hala al-musibah ala maratibi al-arba. Manusia tatkala ditimpa musibah ada empat tingkatan. Barakallahu fikum. Yang pertama yang paling rendah, al-martabatul ula, at-tasakhut, yaitu dia murka, dia marah. Itulah diantaranya masuk dalam bentuk niyaha. Di antara bentuk tasakhut adalah niyaha. Barakallahu fiik. Ini manusia yang dha'ful iman, dha'ful yakin. Iya, lemah imannya, lemah keyakinannya. Barakallahu fiik. Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan marah-marah, dia akan meratap, dia akan protes. Dia akan menyalahkan Allah, bahkan sampai pada tingkatan kecewa sama Allah. Iya, itu ada. Yang tadinya dia rajin sholatnya, rajin ke masjid, baik. Iya. Gara-gara dia mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, akhirnya dia barakallahu fikum marah sama Allah. Iya. Percuma saja saya sholat, percuma saja saya puasa, saya terus disiksa seperti ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan orang-orang ahli ma'asi kayaknya seneng hidupnya. Sudah, saya kecewa sama engkau ya Allah. Selamat tinggal. Ada. Barakallahu fikum. Iya. Karena dia kecewa kepada Allah, marah kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan barakallahu fikum ketaatan-ketaatan yang dahulu ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada tipe-tipe manusia yang dia itu ibadah kepada Allah di ujung-ujungnya saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan yang baik-baik, tenang ibadahnya, anteng. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wa in asabathu barakallahu fikum fitnatan inqalaba ala wajhi, atau wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia ditimpa fitnah, sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia balik ke belakang. Khasirat dunia wal akhirah, kata Allah. Orang yang seperti ini justru dia akan rugi dunia akhirat. Iya. Dikiranya barakallahu fikum dengan melampiaskan amarahnya, dengan meninggalkan Allah, jauh dari Allah, itu membuat dia plong. Tidak. Justru orang yang seperti itu akan semakin menderita. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Dan sebaliknya barakallahu fikum, seharusnya ketika seorang ditimpa musibah seperti ini, sesuatu yang membuat dia benar-benar sangat terpukul, ya dia harus lebih dekat dengan Allah. Karena itu yang akan mendatangkan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah, hati itu bisa menjadi tentram. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ini tipe manusia yang pertama, manusia rendahan. Iya, dapat musibah langsung macam-macam ngocehnya. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, barakallahu fikum, naik tingkat, yaitu as-sabr. Iya, as-sabr. Yaitu dia sabar. Yang namanya sabar itu adalah habsul qalbi anit tasakhut. Iya. Wa habsul lisan barakallahu fikum anin niyaha wa habsul jawarih barakallahu fikum. Menahan hati dari rasa jengkel, rasa kesal. Menahan lisan dari ratapan, iya, protes, kemudian menahan anggota badan dari tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidakridhaan. Iya, seperti apa ya, Ikhwan? Kalau yang tadi disebutkan dalam hadis itu fi'lul ina. Iya. Ngambeknya perempuan. Gitu ya. Protesnya perempuan. Tiba musibah, jambak rambut, tampar-tampar pipi, barakallahu fikum, tarik-tarik baju. Kalau laki-laki gimana? Pukul dinding. Gitu ya, sampai teriak-teriak barakallahu fikum. Saking keselnya, saking barakallahu fikum, marahnya dia. Iya. Tapi sehingga tangannya itu darah semua. Itu menunjukkan apa, Ikhwan? Tayyib, ketidakridhaan tadi, tasakut. Tapi kalau orang yang sabar, itu ditahan. Iya. Di dalam hatinya ada rasa sedih, rasa sakit, barakallahu fikum. Lisannya ingin mengucapkan sesuatu, dia tahan. Iya. Tayyib. Badannya ingin melakukan sesuatu, gak jadi. Ini Ikhwan ya, itu namanya apa? Sabar. Iya. Ini tingkatan yang wajib, yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan musibah. Barakallahu. Baik. Di dalamnya ada keutamaan yang besar. Naik satu tingkat lagi barakallahu fikum, yaitu ar-ridha. Iya. Yaitu ridha terhadap barakallahu fikum perkara yang tidak dia sukai. Kalau ridha ini lebih tenang. Iya. Kalau sabar tadi di dalam hatinya masih ada apa? Rasa sakit. Sebagaimana kata penyair, as-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu. Sabar itu seperti namanya, dari lafaz sobiro. Sobiro itu perasan dari buah sobir. Buah sobir itu kayak apa ya? Kayak brotowali gitu. Pahit sekali, tapi itu obat yang mujarab. Iya. As-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu, walakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu pahit. Iya. Seperti namanya, dari lafaz dari buah sobir. Tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Menunjukkan barakallahu fikum pada sabar itu ada apa? Rasa sakit. Begitu juga kata Rasul, as-sabru dia. Iya. Panasnya sinar menunjukkan pada sabar itu ada rasa sakit di situ. Tapi kalau orang itu sudah sampai level ridha, hilang itu sudah. Iya. Rasa sakitnya, rasa sedihnya, rasa perihnya sudah enggak ada. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ini level yang di atasnya, di atas sabar. Yang paling tinggi barakallahu fikum adalah asyukru. Iya. Yaitu dia sampai pada tingkatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak biasa tapi kelihatan senang. Iya. Barakallahu fikum. Kakinya sudah diamputasi, dipotong. Dia dengar, misal contoh ya, yang sekarang itu seperti saudara-saudara kita yang terkena gempa di Aceh. Pada mereka akan muncul seperti ini. Ya, ada yang marah-marah. Sudah mau nikah enggak jadi gara-gara gempa. Barakallahu fikum ya. Itu hari hanya itu sudah mau kawin dia. Barakallahu fikum. Iya, pasangannya meninggal. Marah-marah. Barakallahu fikum. Ada yang sabar. Masih merasa sakit, perih. Barakallahu fikum. Ada yang ridha. Iya, sudah iya enggak merasakan apa-apa dia. Ada yang syukur, ini yang luar biasa. Barakallahu fikum ya. Baik. Jadi kakinya sudah diamputasi, dia dengar bagaimana anak istri saya udah enggak ada semua, Pak. Dia senyum. Nah, gitu Ikhwan ya. Kelihatan dari wajahnya itu barakallahu fikum bukan reaksi yang menunjukkan kesedihan. Dia tersenyum, barakallahu fikum, dia istirja kepada Allah. dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal. Iya, segala puji bagi Allah apapun keadaan yang diterima. Ini tingkatan enggak sembarang orang bisa, barakallahu fikum, mencapai tingkatan ini. Iya, itu semua muncul dari yang namanya ma'rifat dan kedekatan seseorang dengan Allah. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin tenang dia dalam menghadapi musibah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.